Bagaimana dengan Syekh Shalal Fauzan terkait dengan masalah Ustadzul Qanan ini? Tayyib, memang ketika datang Adil Mansur dan Syekh Ruzaik barakallahu fikum kemari membawa surat dari Syekh Shalal Fauzan untuk Zulqarnain. Isi suratnya kita dapat, Evan. Kita dapat fotokopiannya, dikirim WhatsApp. Isinya tidak ada sedikit pun yang mengandung unsur tazkiyah dan segala macam nasihat secara umum. Tapi di awalnya disebutkan ila hadratil akhil mukarram asy-syekh Zulqarnain. Kepada al-akh al-mukarram asy-syekh Zulqarnain. Disebut sebagai apa, Evan? Sebagai syekh. Wah, disebarkan ke sana kembali. Bahkan dari Zulqarnain sendiri. Disebarkan langsung dengan tangannya sendiri sama dia. Syekh Zulqarnain. Itu gaya Allah secara bahasanya gitu ya. Lisanul hal akan mengatakan begitu. Allah SWT. Dan disebarkan sama yang lainnya. Disebarkan ya, Evan. La hawla wa la quwata illa billah. Yang semacam ini, Evan, tidak masih aku. Kita mengatakan tufuli. Tahu tufuli? Kayak anak kecil. Iya. Kayak anak kecil. Kalau semata-mata syekh. Sa'ad Luqman dikatakan syekh. Saya dikatakan syekh. Barakallahu fikum. Ayo, dikatakan syekh sama mereka semua. Katakan syekh. Barakallahu fikum. Ketika kita ziarah pada umur-umur sebelumnya. Ketemu di rumahnya Syekh Ubat al-Jabir. Ada Ustaz Luqman. Ada Ustaz Qomar. Ada saya. Ada Ustaz Asgari. Ada sama Amal Khatib. Semua dipanggil syekh. Begitu masuk salaman, cium kepala beliau, kata Syekh Khalid, ada al-Akh Luqman, Syekh. Ahlan Syekh Luqman. Ini al-Akh Qamar, ya Syekh. Ahlan Syekh Qamar, wanin najum, kata beliau. Qamar kan bulan. Ainin najum, mana bintangnya? Kata beliau. Bagaimana Syekh? Ada Asgari, ya Syekh. Ahlan Syekh Asgari. Asgari. Wallah nakhaf min al-askar. Wah, takut dari polisi kita orang. Ada Afif si ahlan si Afif. Tutup. Barakallahu. Ketika tanya jawab dimulai, dia nyebutkan. Asy-Syaikh Luqman, Asy-Syaikh Qamar, Asy-Syaikh Asgari, Asy-Syaikh Ahmad, Asy-Syaikh Fulan. Siapa Syekh Afif? Dan tidak ada satu orang pun di antara kita yang kemudian dengan bangga tampil depan banyak orang. Syekh, Syekh, Syekh. Saya Syekh Afif. Syekh Afif. Syekh Afif. Tidak ada ya, Ikhwan. Ada tufuli. Saya katakan apa ini? Saya anak kecil. Allahul Musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ini ada kasih gambaran sama antum supaya antum tahu gitu loh. Tidak pantas bagi seorang ustaz yang dapat keterangan seperti itu terus bangga enggak apa nih? Nah, gitu ya. Mestinya dia beban. Ya Allah dipanggil syekh. Siapa kita orang dikatakan syekh? Kan gitu ya. Disimpan untuk dipanggil syekh. Ngaca gitu loh. Seberapa ilmunya? Seberapa pemahamannya? Seberapa hafalannya? Kok dikatakan syekh seperti ini? Wah, luar biasa penghormatannya. Simpan. Enggak disebarkan, sana kemari apalagi disebarkan pakai tangannya sendiri kayak gitu. Malu-maluin. Hadza awwala. Thaniyan, Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, beliau tidak mengetahui seluk-beluknya Zulqarnain. Barakallahu fikum. Itu dipastikan 100%. Informasi-informasi yang terkait dengan Zulqarnain tidak masuk ke para Syekh Shalal Fauzan. Barakallahu fikum. Yang ketiga, ini sudah ditanyakan langsung kepada Syekh Rabi bin Hadi ketika jasa di rumahnya beliau. Tersanyakan begitu. Kepada Syekh. Tayyib ya kan. Uktubu ila Syekh Shalal Fauzan. Dia meminta kita untuk nulis, menuliskan tentang Zulqarnain, sepak terjang dia semuanya, tulis, kirim ke Syekh Shalal Fauzan. Barakallahu. Menurut apa ya kan? Syekh Al Fauzan belum tahu siapa Zulqarnain. Dan silakan tahu sebentar lagi. Itu merupakan pekerjaannya para asatidzah akan menulis semua yang ada dan disampaikan langsung kepada Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu ta'ala warah. Tidak lama ya. Tidak lama. Akan tahu beliau siapa Al-Quni. Sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Dalam keadaan tahzirnya Asy-Syaikh bin Hadi. Ditambah lagi dengan Syekh Muhammad bin Hadi. Tambah lagi dengan Syekh Al-Bukhari. Syarhun wadihun syedid. Dari orang-orang yang sangat tahu betul siapa Al-Quni. Sehingga kalamnya secara fokusnya itu enggak dipakai. Itu pun bukan kalam. Tapi namanya nulis surat gitu loh. Kepada Al-Akh, Al-Mukarram, Syekh, Dzulqarnain. Hanya semata-mata itu. Tidak mengatakan, kamu itu seorang syekh, seorang alif. Tidak. Semata-mata, ngirim surat. Barakallahu fikum. Sehingga enggak dipakai. Man alima hujjatun ala man la ya'lam. Barakallahu fikum. Yang mengetahui, yang punya ilmu, hujjah bagi yang tidak mengetahui ilmunya. Sehingga Syaikh Fauzan belum tahu keadaan Dzulqarnain. Sebentar lagi akan tahu insyaAllah ta'ala dari apa yang dituliskan oleh para talibah dan dikirimkan langsung kepada beliau insyaAllah ta'ala.